Si Ratu Gopo Indonesia Bro, artis kebanggaan Indonesia, artis masih muda belia, yang punya suara merdu, yang punya suara sakti, yang punya suara lain daripada yang lain, ya. Saya yakin panjenengan semuanya sudah tahu. Yo, kasih aplaus yang meriah buat Tasya Sri Rama. Thank you. dong. Terima kasih. Juga Tasya ucapkan terima kasih buat bapaknya udah sawer Tasya di sini. Tasya doakan tambah banyak rezeki.